Mimpi yang sedih sekali. Kau akan pergi, tinggalkan diriku. Aku menangis terseduh. Diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Mimpi yang kasih suci itulah nasib diriku. Paling menunggu membelai rambut. Yang terurai tak berseri, angin berhembus membisikkan kata yang sangat diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Mimpi yang kini terjadi. Kau pergi setelah aku serahkan kasih suci. Itulah nasib diriku. Itulah nasib.